Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibu Rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai karunia-Nya. Yang wajib bagi setiap hamba untuk mengakui seluruh kenikmatan yang dia miliki adalah hanya datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qadha fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Permasalahan yang kita masih berada dalamnya adalah permasalahan apabila seseorang mudhar, terkena mudarat yang dia harus mengambil manfaat dari harta benda orang lain, atau menggunakan harta benda orang lain. Kemarin disebutkan mengambil terkena mudarat yang mengakibatkan harus menggunakan benda orang lain, dan terkena mudarat yang harus menggunakan, yang dia terpaksa harus menggunakan, mengambil manfaat benda orang lain. Barakallahu fikum. Kemudian dicontohkan seseorang punya sebuah roti. Sementara dia dalam keadaan lapar. Kemudian ada seseorang temannya, dia juga lapar. Dan dia tidak punya roti. Maka si pemilik roti yang dia juga lapar, dia butuh kepada roti tersebut. Maka dalam kondisi ini, si pemilik roti barakallahu fikum, dia adalah orang yang paling berhak untuk memakan roti tersebut. Bahkan tidak boleh baginya untuk bersikap isar, lebih mengutamakan orang lain. Barakallahu fikum. Ini menurut mazhab Hanabilah. Karena mengutamakan orang lain dengan suatu buah perkara yang wajib, gairu jaiz, tidak boleh. Seperti seseorang punya air, hanya cukup untuk dirinya berwudu, kemudian ada temannya juga butuh air tersebut, maka si pemilik air tersebut dia gunakan air tersebut untuk berwudu, dan temannya yang tidak memiliki air dia hendaklah bertayamum. Barakallahu fikum. Ini menurut madhab Hanabilah. Dan itu pendapat yang asah, yang lebih sahih barakallahu fikum dari pendapat yang lain. Dari pendapat yang lain seperti pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, boleh dia memberikan, mengutamakan kepentingan orang lain atas kepentingan dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian permasalahan yang kemarin kita sebutkan, apabila makanan di sisi seseorang itu banyak jumlahnya, kemudian dia mendapati seseorang yang mutar, yang sangat-sangat butuh, darurat, maka wajib bagi orang yang punya makanan tersebut memberikan daripada makanannya. Wajib memberikannya. Kemudian apakah wajib memberikannya ini majanan, gratis, atau dengan qimah, dengan harus diganti, dibayar. Ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib diberikan secara cuma-cuma. Karena memberi makan orang yang lapar adalah fardu kifayah. Dan sesuatu yang wajib tidak boleh dia mengambil upah darinya. Kemudian pendapat yang lain di sana wajib untuk mencurahkan, memberikan makan tersebut kepadanya. Dan berkewajiban bagi orang yang mengambil manfaat untuk membayar qimah. Membayar, menggantinya dengan bayaran. Karena dia telah menghabiskan harta benda orang lain, maka lazim baginya untuk menggantinya. Kalau memang barang tersebut bisa diganti dengan uang. Kalau bisa diganti dengan barang yang semisal, maka ganti dengan barang yang semisal. Ini menurut pendapat yang kedua. Dalam masalah ini, mari kita lihat perincian al-alamah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tentang wajibnya menyerahkan, memberikan kepada orang lain, tidak ada masalah. Masalahnya mengganti nilainya atau mengganti dengan yang semisal ataukah tidak. Ini permasalahan yang akan kita lanjut. Dan kita akan ambil perincian dari kalam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Pada halaman 42 berkata al-allamah al-faqih Syaikhul Islam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, wa hunaka tafsilun asyara ilahi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di sana ada sebuah perincian yang disyarahkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Annahu in kana ma'al muddari al-iwadu wajaba badluhu. Perincian pertama, jika seseorang yang terkena mudarat tersebut kemudian dia mengambil harta benda orang lain itu, dan dia punya gantinya untuk mengganti. Mengganti dengan nilai uangnya atau mengganti dengan yang semisalnya. Qala Ibnu Taimiyah, wajib badluhu, wajib dia mencurahkannya, menyerahkannya. Karena dia punya untuk menggantinya. Wa in kana fakiran falaysa alaihi syai. Jika orang yang mengambil manfaat benda orang lain tersebut, dia fakir. Sementara dia mudtar, daruri dia harus mengambil barang orang lain, memakan harta orang lain. Sementara dia fakir. Falaisa alaihi syai, maka tidak ada kewajiban apa-apa untuk menggantinya. Liannal faqira min aina yuwaffi. Karena seorang fakir dari mana dia bisa akan mengganti. Wa it'amul ja'i wajib, sementara memberi makan orang yang lapar adalah wajib. Bi khilafil ghaniyyi. Berbeda orang fakir dengan orang yang kaya. Adapun orang kaya, fa inna indahu ma yu'awidu bi sahibal mal. Adapun orang kaya, dia memiliki sesuatu yang dia bisa memberikan ganti kepada sahibul mal. Kalau orang fakir mengganti pakai apa? Kapan dia bisa mengganti? Wa hadha qawlun wasatun wa lahu wajhatun minan nazar, dan pendapat ini merupakan pendapat pertengahan dan memiliki satu sisi dari sudut pandang. Nah, ini masalah ahkam, masalah hukum. Barakallahu fikum. Seperti itu para ulama menyatakan. Dia seseorang yang butuh kepada makanan. Apabila dia tidak memakan makanan tersebut, maka dia akan binasa. Maka apabila sang pemilik makanan tersebut dia memiliki keluasan, maka wajib mencurahkan dari keluasannya kepada orang yang mutar tadi. Wajib. Apakah harus mengganti qimah nilainya atau yang semisalnya ataukah tidak? Maka Ibnu Taimiyah berpendapat kalau orang yang mudhar tersebut memiliki pengganti, memiliki sesuatu yang akan jadi pengganti apa yang dia makan, atau memiliki yang semisal, wajib dia menggantinya. Apabila si mudhar ini adalah fakir, maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya. Nah, kalau sekarang orang yang punya banyak makanan tersebut, sementara ada orang yang mudhar di sisinya, yang kita katakan wajib untuk memberikannya. Sekarang fa'in aba sahibal mal, sahibul mal. Kalau ternyata si pemilik harta tersebut yang memiliki makanan yang banyak ini tidak mau memberi. Atau si pemilik harta tersebut tidak mau memberikannya kepada orang yang fakir itu. Padahal dia mutar si fakir ini. Aba sahibul mal. Au sahibul it'am ayyutiyahu. Fahal lihadal muntar ayyakhudahu bil quwwah. Apakah boleh bagi seorang yang muntar ini terkena mudarat, Apabila tidak mengambil harta benda orang lain atau makan orang lain tersebut akan binasa. Apakah boleh baginya untuk mengambilnya dengan cara memaksa, dengan kekuatan? Al-jawab, na'am, boleh dia mengambilnya dengan kekuatan. Lahu ayakhudahu bil quwwah, boleh mengambilnya dengan cara, dengan kekuatan. Wa idza lam yumkin ay ya'khudahu illa bil qital. Apabila tidak memungkinkan untuk mengambilnya dengan kekuatan kecuali dengan memeranginya. Fa hal yuqatil, apakah boleh bagi untuk memeranginya? Al jawab, qala al ulama yuqatil, boleh dia memeranginya. Fa in qutila sahibul mali fa huwa zalim. Apabila si pemilik harta benda yang tidak mau memberikan tersebut kepada orang yang mudhar ini terbunuh, bahwa zalim, maka dia termasuk orang yang zalim. Wa in kutilal muntaru bahwa syahid. Maka apabila si mudhar yang terbunuh, maka dia meninggal mati syahid. Barakallahu fikum. Fa in quddira annahu ajiz. Kalau dianggap, taruhlah kita anggap si orang yang lemah ini, yang mudhar ini, dia ada orangnya lemah. Tidak bisa mengambilnya dengan kekuatan. Walam yatamakkan, tidak mampu dia untuk mengambilnya. Hatta mata, sampai dia meninggal akhirnya. Fahal yadmanuhu sahibu ta'am, apakah pemilik makan orang yang banyak tadi, apakah dia dhamin, wajib bertanggung jawab? Karena ini wajib dia memberi makan, kemudian dia tidak mau dia memberikannya. Sementara si mudhar juga enggak memiliki kekuatan untuk merebutnya. Akhirnya mati dia kelaparan. Apakah wajib dhamin bagi si pemilik makanan tersebut atau si pemilik harta tersebut? Al-jawab, qala ba'dul ulama, yadmanuhu, wajib bagi si pemilik makanan atau si pemilik harta tersebut untuk menjaminnya. Jadi dhamin. Li'annahu ta'adda bitarkil qiyami bil wajib. Karena dia telah berbuat zalim dengan tidak melaksanakan kewajibannya. Ini satu pendapat sebagian ulama. Wa qala akharun, berkata ulama yang lain, innahu la yadman, tidak ada kewajiban baginya dhamin. Tidak ada dhaman baginya. Li'annahu lam yamut bisababi, karena orang yang mudhar tersebut meninggal dunia bukan karena sebab dia. Wal masyhur min madhhab al-Imam Ahmad, dan pendapat yang masyhur dari madhhabnya Imam Ahmad, annahu yadmanuhu idza talaba ta'ama wa lam yu'tihi. Madzhab Imam Ahmad bahwasanya harus dhamin apabila dia memang meminta makanan kepadanya kemudian dia tidak memberikannya. Karena dia tahu berarti ada orang yang mudhar di sisinya, sementara dia punya makanan atau punya harta. Maka menurut pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad, maka dia dhamin, bertanggung jawab, karena telah meminta kepadanya kemudian dia tidak memberikannya. Amma law marra bi syakhsin muntarrin. Adapun kalau seseorang melewati seseorang yang mudhar, seseorang yang terkena mudarat, yang dia akan binasa apabila tidak mendapatkan makanan dari orang yang lewat tadi. Barakallahu bikum. Dia yang melewati, kemudian menemukan orang itu. Adapun apabila melewati seseorang yang mutar, walakinnahu ma talaba, akan tetapi seseorang yang mutar tersebut tidak meminta. Fa innahu la yadmanuhu, maka menurut pendapat Imam Ahmad, tidak ada kewajiban dhamin orang yang lewat tadi. Barakallahu fikum. Wahal mithu dhalika law syahadda insanan ghariqan bil ma. Apakah seperti itu juga kondisinya? Apakah seperti itu juga masalahnya apabila engkau menyaksikan seseorang yang sedang tenggelam di air? Wa huwa yushiru. Angkidni ya rajul, angkidni. Kemudian dia barakallahu fikum berisyarah, orang yang tenggelam tersebut, selamatkan aku hai rajul, tolong aku hai rajul. Wa taraktahu hatta ghariqa, kemudian kau biarkan dia sampai akhirnya tenggelam. Fahal tadmanu amla, apakah engkau berkewajiban dhamin, bertanggung jawab atas tenggelamnya dia? Engkau dimintai tolong oleh orang yang sedang tenggelam. Dia meminta tolong kepadamu, tapi engkau biarkan dia akhirnya tenggelam, meninggal. Apa engkau dhamin? Apakah engkau bertanggung jawab? Al-jawab, kata al-alama Ibn Taymin rahimahullah, al-madhab la yadman. Menurut madhab, yakni madhab Hanabilah, anta tidak dhamin. Anta tidak, engkau tidak memiliki kewajiban dhamin. Wasahih, namun yang benar, annahu yadman law kana qadiran ala inqadhihi. Namun yang benar bahwasanya dia dhamin, engkau harus dhamin apabila engkau memang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Kalau engkau memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya, engkau bisa berenang, engkau tahu teori untuk menyelamatkan orang yang tenggelam, engkau mengilmui hal tersebut, kemudian engkau biarkan, maka pendapat yang benar, engkau dhamin. Karena engkau berkewajiban untuk memberikan pertolongan kepadanya, sedangkan engkau mampu. Amma law kana ajizan fa innahu la yadman. Adapun kalau engkau memang ajiz, orangnya lemah, tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang yang tenggelam tadi, fa innahu la yadman, maka engkau tidak dhamin. Wa fi hadhihi al-hal aidan. Dan dalam kondisi ini pula perlu diperhatikan, dalam masalah menolong orang yang tenggelam, perlu diperhatikan, la yam bagi an tanzila ilal ma liyanqadhi ghariqin. Perhatikan dalam masalah menolong orang yang tenggelam, tidak sepantasnya engkau terjun ke air untuk menyelamatkan orang yang tenggelam, illa idza kana ladaika quwwah, kecuali engkau memiliki kekuatan. Wa anta wasikun min nafsi, dan engkau percaya diri bisa engkau menyelamatkannya. Lianna ada talgariki. Karena kebiasaan orang yang tenggelam itu. Idam sakabil mungkid. Apabila dia memegang orang yang menyelamatkan dia. Annahu yugrikuhu, bahwasanya dia menenggelamkan orang yang menolongnya. Wa yaj'alu tahtahu hatta yarkabu alaih. Kebiasaannya orang yang tenggelam tersebut, dia akan memegang dengan kuat orang yang menenggelam menolongnya, dan akan dia menjadikan berada di bawahnya sampai dia berada di atas ingin selamat. Fa idza lam yakun indal insan quwwatun badaniyah, maka apabila di sisi seseorang tidak memiliki kekuatan badannya, wa ma'rifatun bisibaha, dan tidak memiliki barakallahu fikum pengetahuan tentang renang, fasaufa yugraq, fasaufa yagrik, maka dia akan tenggelam juga. Nah, menolong orang tenggelam memiliki ilmu, harus memiliki ilmu, memiliki kemahiran dalam menyelamatkan orang yang tenggelam. Barakallahu fikum. Punya teori. Nah, jangan sembarang nyemplung ke air kemudian dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Akhirnya dia terseret. Tenggelam menjadi dua orang. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan menolong orang yang sedang tenggelam dengan cara dipingsankan dulu yang tenggelam tersebut, dipukul sehingga pingsan, baru dia tolong. Karena dalam kondisi bahaya. Nah, kondisi tidak tenang. Wa ghalibun nasi la ya'rifuna hadzal fan. Kebanyakan manusia tidak mengetahui bidang ini, bidang menyelamatkan orang yang tenggelam. Wa ta'khudhu musyafaqah, hanya saja mereka memiliki rasa kasihan. Memiliki sifat rahmat. Padahal tidak memiliki kekuatan. Tidak memiliki pengetahuan. Walakin yajibu ala insan ayuhakimal aqla dunal atifah. Maka wajib bagi seseorang untuk mendahulukan akalnya daripada perasaannya. Barakallahu fikum. Ini faedah bagi kita dalam masalah memberikan pertolongan kepada orang yang tenggelam. Kaitannya beliau sampaikan di sini masalah dhamin. Bertanggung jawab atau tidak? Kena denda ataukah tidak? Nah, kalau engkau melihat orang yang tenggelam, engkau memiliki kemampuan untuk menolong dan menyelamatkannya, nah, dia sementara meminta tolong kepadamu, engkau biarkan sampai tenggelam, maka engkau adalah dhamin. Nah, kemudian barakallahu fikum permasalahan yang berikutnya. Wa idza kana rajulun fi mafazatin wa maratu bihi walakin khashitu minhu fa hal yalzamuni hamluhu aw la. Apabila seseorang berada di mafazah, tempat sepi, hutan, atau padang pasir, kau melewati seseorang seperti itu. Kemudian aku lewat, melewati orang itu. Tetapi saya takut, khawatir dari orang itu. Jangan-jangan dia penjahat. Fahal yalzamuni hamluhu awla. Apakah wajib bagi saya untuk membawa orang tersebut naik ke kendaraan kita Karena dia di dalam hutan atau di dalam padang pasir, enggak ada orang. Ya. Apakah wajib bagi saya untuk membawanya ataukah tidak? Al-jawabu. Idza kana al-khawfu muhaqqaqan. Apabila rasa takutmu memang nyata, muhaqqaq, lam yalzamuka an tahmilahu, tidak wajib bagimu untuk membawanya. Walakin yalzamuka an tunqidhahu. Tetapi wajib bagimu untuk menyelamatkan dia. Bagaimana caranya? Fa idza kana maka fadlu ma'in, apabila engkau memiliki kelebihan air. Au fadlu ta'amin, atau engkau memiliki kelebihan makanan. Fa'atihi wamshi. Berikan kepadanya makanan atau air tersebut dan lewat engkau. Enggak usah dibawa. Ama idza kana al-khawfu ghairu muhaqqaq, apabila rasa takutmu tidak nyata. Hanya waham saja. Jangan-jangan. Tidak kepastian. Fayajibu an tahta li nafsika. Maka wajib bagimu berhati-hati untuk dirimu sendiri. Wa tanzuru, dan kau wajib melihat dan memeriksa. Hal mahu sila, apakah dia membawa senjata ataukah tidak. Au laysa mahu sila. Wa turakibuhu ba'idan anka. Engkau perhatikan dari jauh dia. Ya. Atau engkau bawa tapi jauh darimu. Begitu barakallahu fikum, kata beliau, Al-Alama Ibn Taimin rahimahullah. Huna, disinilah yang terus kita bahas tadi. Hukmul idzirar ila aini malil ghair. Semua yang kita bahas tadi, hukum mudhar yang butuh kepada harta benda orang lain. Nah, seperti itu tadi panjang lebarnya. Lalu bagaimana permasalahan yang kedua? Yaitu seseorang mudhar kepada manfaat dari harta benda orang lain. Manfaat dari harta benda orang lain. Seperti orang kedinginan. Ada selimut orang lain. Apakah boleh kita pakai? Nah, karena perbedaannya jelas. Kalau mudhar kepada benda orang lain, bisa habis bendanya dipakai. Tapi kalau bermanfaat, bisa asal bendanya dikembalikan. Manfaatnya diambil. Begitu. Nah, sekarang permasalahan yang kedua. Seseorang mudhar terkena mudharat, yang harus dia menggunakan manfaat, mengambil manfaat dari harta benda orang lain. Maka kata al-muallif rahimahullah sahib Zal Mustaqni, kalau permasalahan mengambil manfaat dari harta benda orang lain ketika dia mudhar, nam wa man turra ila naf'i malil ghair ma baqai ainihi lidafi bardin kallihafi awin nari wa ma asbah dhalik. Adapun mudhar kepada manfaat dari benda orang lain, harta benda orang lain bersamaan tetap bendanya untuk menahan dingin atau untuk membawa air atau yang semisalnya, wajib badluhu lahu majjanan, maka wajib untuk mencurahkan kepadanya dengan gratis. Nah, untuk tapi ketika nam barakallahu fikum seperti tadi butuh kepada selimut, dia terasa kedinginan, ada selimut orang lain atau ada api milik orang lain, dia gunakan atau yang semisalnya, atau dia butuh kepada tempat air, ember atau alat untuk menyiram dan yang semisalnya punya orang lain. Nah, atau yang semisalnya seperti dia butuh kepada perkakas untuk menyimpan air, untuk menghangatkan air, untuk meletakkan makanan atau yang semisalnya. Barakallahu fiik. Wahal mithlu dhalika idtirar ila rukubi sayyarah. Apakah semisal itu juga ketika seseorang mutar untuk naik kendaraan? Iya. Wahal mithlu dhalika idtirar ila rukubi sayyarah. Apakah semisal itu juga kalau seseorang butuh untuk naik mobil? Mithla yakuna fi mafazatin, seperti seseorang berada di tempat di hutan atau di padang pasir. Wa marra bihi sahibu sayyarah, kemudian lewat seorang yang membawa mobil. Bahwa al-an muntarun ila rukub, sekarang dia butuh sangat butuh kepada mobil tunggangan. Atau ba'ir, atau unta. Awil himar, atau keledai. Barakallahu fikum. Maka sahib Zadil Mustaqni mengatakan, wajib badluhu, wajib untuk mencurahkannya secara gratis. Demikian juga tadi ibu yang butuh kepada kendaraan atau tunggangan, nam al jawab na'am, lianna hadza idtirarun ila nafi hadhi sayyarah, nam ini adalah memang orang yang mutar butuh kepada manfaat mobil tersebut atau unta atau keledai. Jadi barakallahu fikum, kalau seorang mudhar kepada manfaat benda orang lain, seperti tadi disebutkan butuh kepada selimut karena ketika itu untuk menahan dingin atau api, atau butuh kepada tempat air, atau yang semisalnya tempat makanan, atau bahkan sama seperti butuh mobil tunggangan ketika dia berada di tempat padang pasir atau hutan, maka wajib mencurahkannya secara gratis, kata sahib Zadil Mustaqni. Qalu wajib badlu lahu majanan, wajib mencurahkan baginya secara gratis, ay bi ghairi iwad, tanpa ada mengambil upah. Tanpa mengambil upah. Jadi beda, kata beliau, permasalahan antara butuh kepada harta benda orang lain yang mengakibatkan habis dengan permasalahan yang butuh kepada manfaat dari harta benda orang lain yang hukum asal bendanya tetap ada dan keadaan kembali. Kemudian beliau Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah berdalil dengan firman Allah Tabaraka wa Taala, ya Allah Taala yaqul, karena Allah Taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal ma'un. Perhatikan kalimat wa yamnaunal ma'un. Celaka bagi orang-orang yang salat, yang mereka lalai dari sholat-sholat mereka, yang mereka la yura'un, mura'in ingin dilihat, wa yamna'un al-ma'un, dan mereka menghalangi, tidak memberikan perkakas-perkakas yang bermanfaat. Ketika orang butuh, kemudian dia menghalanginya, barakallahu fikum, maka termasuk daripada ancaman ini, barakallahu fikum. Faman'ul ma'un fi hadhil hal dakhilun fil wa'id. Maka orang yang menghalangi Nah, perkara-perkara yang bermanfaat padahal dia dibutuhkan oleh orang lain dalam kondisi ini masuk di dalam ancaman ini. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina yura'un wa yamna'unal ma'un. Barakallahu fikum. Adapun permasalahan berikutnya, permasalahan yang lain, yaitu seorang yang melewati kebun orang lain, pepohonan yang berbuah, kemudian buahnya berjatuhan, kebunnya tidak dipagar, tidak ada penjaganya. Nah, bagaimana hukum mengambil makanan tersebut atau buah-buahan itu? Dan mengambil buah-buahan yang jatuh dari pohon tanpa ada pagar, tanpa ada penjaga. Nam barakallahu fikum. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca barakallahu fikum faedahnya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.